hatiku. Mengapa kau begitu padaku, seakan kau ragukan diriku. Ku tahu di hatimu betapa besarnya cintamu. Jangan kau dicerai rasa cemburu, hanya menyiksa kita berdua. Saat ini masih kaulah yang ku sayangi, dan takkan mungkin ku akan mendua hati. Untuk apa bermanis cinta kepadamu, tak sampai hatiku mendustaimu. Adakah kau percaya padaku dan mengerti tentang keadaanku? Jangan dijerat rasa cemburu, hanya menyiksa kita berdua. Cintamu, jangan kau dicerai rasa cemburu, hanya menyiksa kita berdua. Saat ini masih kau yang ku sayangi, dan takkan mungkin ku akan mendua hati. Untuk apa cinta kepadamu, tak sampai hatiku mendustaimu. Adakah kau percaya padaku dan mengerti tentang keadaanku? Jangan dijerat rasa cemburu, hanya menyiksa kita berdua.